mengapakah kita harus berjumpa? Jikala kau telah berdua, berdosakah diriku kepadanya? Apabila aku menyintaimu, namun kini apalah dayaku? Semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh, tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Kau kepadanya sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Kepadanya sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai.